إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, memperkenalkan tamu kecil kita, Omar. Omar mau makan dulu ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Nah, Omar gak mau riak tuh. Diliatin ya. Gak apa-apa. Bismillah. Ya. Ayo, masukkan dulu. Lu ditahan, Mar. Biasanya langsung dimakan. Nanti habis ini kita masuk ngaji ke dalam ya. Baca kitab, kita baca kitab, baca buku ulama ya. Nanti setelah Omar agak besar udah sehat, boleh bebas lagi ya. Ya makan. Nah, alhamdulillah. Yuk. Masuk yuk. Ya. Kita lihat kitab ya, dalam ya. Tuh, kita ngaji yuk, kita cari kitab. Enggak usah terbang ya. Bisa terbang ya, ya, lihat kitab aja ya. Udah makan, yuk. Ustaz mau ngambil mushaf, pindahin sama kitab. Ya, Omar pindah sini dulu. Biar ngambilnya pakai tangan kanan. Pindah sini. Ini, pindah sini dulu. Pintar. Nih, nah, pindahin. Ngambil, gak usah terbang. Sini. Pindah sini. Oh. Nih. Iya. Yeah. Nah, namanya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah karya Syekh Said Sadiq ya. Itu ada lagi kitab yang lain banyak, ada Fathul Majid, Al-Iqtisad ya, kitab Akidah tuh, supaya kenal siapa yang menciptakan kita. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Kamu kan gak bicara ya, kayak Soleh kemarin bicara ya. Tuh, Masya Allah. Ini kita ngaji di Mira ini nih. Ya sampai bab qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kenapa bengong? Tadi kok suara-suara sekarang bengong? Ya, habisin dulu makannya. Bismillah. Habiskan. Masya Allah. Teman-teman kalau makan, sekali makan sampai 20 jangkrik nih. Ya. Sehari bisa 60 ya, 3 kali makan ya. Iya. Nanti kita kemana? Tadi kan udah dari dalam. Tadi udah sini masuk ke dalam. Lihat-lihat kitab. Terbang-terbang. Makan lagi. Yuk makan dulu ya. Makan dulu. Mau naik sini? Naik sini. Ya naik sini yuk. Naik sini. Naik bawah sini. Bismillah. Omar. Naik. Naik sini. Satu lagi. Kaki satu lagi. Satu lagi. Kalau satu nggak bisa. Satu lagi. Satu lagi. Nah terus. Nah, nggak apa-apa. Gue yang baik. Alhamdulillah. Selesai makannya. Aduh, tangan gue yang habis makannya ya. Habis ya. Udah, istirahat dulu ya. Oke, gue juga mau baca dulu nih. Mau baca ya.